menerpa badai, berselimutkan gontai. Saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Semoga sang mawar dijaga matahari pagi, bermahkotakan embun saat engkau ada di sini dan pekat pun berakhir sudah. Berhenti memilikiku hingga ujung waktu. Setenang hamparan samudra dan tuan burung caman takkan henti bernyanyi.